Bila malam berlalu, selalu ku ingat dirimu. Sepi hampa terasa menggoda. Masihkah ada kehangatan lagi tanpa kau di sisiku? Waktu semakin jauh, ku terbawa dalam mimpi, tidur dalam pelukan denganmu. Dengarkan suara hatiku ini, ku rindu kepadamu. Oh, oh, oh. Gejolak rindu hati. Kapankah aku menunggu? Semoga kau cepat datang kembali. Ku ingin selalu bersamamu. Bila malam berlalu, selalu ku ingat dirimu. Sepi hampa terasa menggoda. Masihkah ada kehangatan lagi tanpa kau di sisiku? Oh, gejolak rindu hatiku. Ku ingin selalu bersamamu.